بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِي لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ فَكُلَّ بِدَعَةٌ ضَلَالَةٌ فَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita masih membahas tentang hukuk az-zawjah, hukuk az-zawj ala az-zawjah, mengenal beberapa hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Pada kesempatan yang lalu kita telah bahas tentang hukuk, yakni al-qana'ah, sikap qanaah dan tidak menuntut perkara yang di luar kemampuan suami. Termasuk juga adalah bersyukur atas segala kebaikan-kebaikannya. Maka pada kesempatan ini kata mu'allif adalah adamu imtina'iha an firasyi. Di antara hukuk az-zawj yang harus dipahami oleh istri adalah adamu imtina'iha an firasyih. Seorang istri tidak menolak ajakan suami ketika diajak ke tempat tidurnya. Iya. Hatta illam yakun la rahbah. Sekalipun istri itu tidak memiliki rahbah, keinginan untuk melakukan hubungan dengan suami. Ila yakuna hunaka udhrun, kecuali kalau memang ada uzur, ada sebab yang dibenarkan oleh syariat untuk menolak ajakan sang suami. Nah, jadi dalam hal ini poin penting yang harus diperhatikan oleh istri adalah selalu mentaati ajakan suaminya dalam perkara yang sangat penting untuk diperhatikan dalam hal ini. Manakala suami mengajak tidur bersama di tempat tidurnya, maka hendaklah istri dengan senang, dengan lapang, dengan perasaan yang dia harus memahami bahwa suami itu sangat membutuhkannya, Ya. Sekalipun mungkin perasaannya itu tidak ada keinginan untuk melakukan hal itu. Ya. Kenapa? Karena di antara hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, kalau istri menolak ajakan suami untuk melayaninya tanpa uzur, tanpa ada sebab alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka Allah Azza wa Jalla, para malaikat-malaikat yang di langit mendoakan laknat atas wanita yang seperti itu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih fa'abat an taji'a fabata ghadban la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha. Nah, disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, maknanya kata ulama mengajak ke tempat tidurnya yakni untuk bersenang-senang. Ya, fa'abat alaih, maka wanita itu, istri itu menolak ajakan suaminya, la'anat hal malaikatu, para malaikat-malaikat mengutuk, melaknat wanita itu sampai datangnya waktu subuh. Ya, sampai datangnya subuh, waktu subuh. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, wa Muslim wa Abu Dawud. Dan hadis ini menunjukkan termasuk di antara perkara yang besar urusannya. Sampai pagi dia tidur dalam kondisi tidur membawa doa laknat dari malaikat-malaikat di langit akibat dosa yang dilakukan bermaksiat kepada suaminya. Bahkan disebutkan dalam lafaz yang muttafaq alaih, hadis ini yang lafaz muttafaq alaih, idza batat al-mar'atu muhajirah firasi zawjiha, apabila seorang istri tidur meninggalkan tempat tidur suaminya, la'anad hal malaikah, para malaikat-malaikat mengutuk dirinya, hatta yusbiha, wa fi riwayatin hatta tarji'a, dalam riwayat yang lain, na'am, malaikat melaknat sampai datang waktu subuh, sampai ribo. Kalimat yang lain adalah sampai suaminya ribo. Iya. Jadi ini lebih umum. Kalau datang, sampai datang waktu subuh, mungkin satu malam itu saja. Namun kalau kasus ini berlanjut, tidak cukup suaminya itu marah sampai waktu pagi saja, sampai siang masih berlanjut, belum ridha, maka ini istri tetap mendapatkan laknat. Sebab dalam lafaz yang lain, ya, dalam lafaz Imam Muslim, lafaz dari beliau, na'am, illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha. Dalam lafaz yang lain sampai waktu subuh. Dalam lafaz mutafaqun alaih sampai kembali. Dalam lafaz Muslim hatta ya ridha, sampai suami itu ridha. Sehingga kata Syekh Utsaimin, ya, namanya ridha, suami ridha bisa jadi selang sehari atau dua hari. Ya. Berarti ini lebih panjang permasalahannya, doa laknat malaikat yang ada di langit akan lebih panjang waktunya karena berlangsung sampai suaminya ridha. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, seorang wanita tidaklah takut dengan doa-doa para malaikat, karena malaikat makhluk yang dekat dengan Allah Azza wa Jal, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini menunjukkan, kata Syekh Utsaimin, dilaknat oleh malaikat, ini menunjukkan bahwasanya ala annal ghadab asyad, bahwa murka yang terjadi dalam hal ini adalah perkara yang sangat besar. Murka Allah, doa malaikat, ini menunjukkan perkara itu sangat besar. Oleh karena itulah, para pendengar sekalian, yang seperti ini di antara hak yang harus dikenal oleh seorang istri. Kecuali kalau suami mengajak dan di sana ada uzur, alasan yang dibenarkan oleh syariat. Seperti apa? Misalkan sang istri sedang datang bulan, ya, sedang haid, ya, sedang datang bulan. Maka yang seperti ini, suami ketika mengajak istri melakukan berhubungan badan, jima, maka istri boleh menolaknya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, menasihatkan kepada kita, kul huwa adhan yas'alunaka lil mahid, kul huwa adhan fa'tazilun nisa fil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Katakan wahai Nabi, itu adalah darah penyakit. Itu adalah penyakit. Maka jauhilah para istri-istri itu di saat sedang haid. Maka dalam hal ini, istri boleh menolak. Ya. Yang kedua, dalam kondisi suami mengajak berhubungan bukan pada tempatnya, pada duburnya misalnya, ya, maka yang seperti ini boleh seorang itu, istri itu menolaknya. Kenapa boleh menolaknya? Karena yang seperti ini akan mendatangkan dosa dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, la'anallah, Allah melaknat orang yang mendatangi wanita min duburiha, melalui duburnya. Iya. Ini pada kondisi-kondisi seperti ini, agama membolehkan, karena mentaati Allah itu wajib. Dan mentaati suami dalam hal yang ma'ruf. Sebagaimana sabda Nabi, innama ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya ada pada hal yang ma'ruf saja. Nah, atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan dia melakukan, sakit, sakit yang sangat berat, kalau seandainya istri melayaninya, kondisi akan semakin parah. Ini namanya udzur. Jadi suami juga harus melihat kondisi apa? Istri. Ya. Jangan kemudian dengan dalil ini, ya, kondisi yang seperti apa, istri sedang sakit parah, tidak mampu melayani, dibawakan hadis ini. La'anat hal malaikah. Kamu tidak takut dengan laknat malaikat. Ya, semua orang juga takut, ya. Iya. Tapi kalau kondisinya lagi sakit parah, tidak memungkinkan, kamu juga harus takut kepada Allah. Membebankan sesuatu yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu kecuali apa? Semampunya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, perlu dipahami bagi seorang istri bahwasanya na'am yang dilakukan dalam hal seperti itu berhubungan suami istri ini merupakan salah satu bagian yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi di saat seorang suami sangat membutuhkannya. Misal, ketika suami keluar rumah, melihat wanita-wanita yang tidak halal, lalu muncul gejolak syahwat, dan syaitan membisikkan dengan bisikan-bisikan jahat, lalu dia pulang, ya, ingin mendatangi istrinya. Maka yang seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis yang sahih, "Idza ahadukum a'jabathu al-mar'ah fa waqa'at fi qalbihi falyamit ila imra'atihi." Apabila salah seorang dari kalian merasa kagum melihat wanita, fawaqa'at fi qalbih, lalu muncul di dalam hatinya keinginan, na'am, falyamit ila imra'atihi, hendaklah dia bersengaja untuk menuju istrinya, mendatangi istrinya. Falyuwaqi'ha, hendaklah dia tumpahkan keinginan syahwatnya kepada istrinya. Kenapa? Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Hadis Muslim. Karena yang seperti itu akan menolak gejolak yang muncul di dalam dirinya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Imam Nawawi, hadza inama fa'ala hadza bayanan lahum. Kata Imam Nawawi, sesungguhnya melakukan hal yang seperti ini sebagai bimbingan, petunjuk, wa irsyadan lima yanbahi lahum ayaf'aluh, untuk bagi orang yang ingin melakukannya. Fa'alimahum bifi'lihi wa qawlih, maka Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk melakukannya dan memerintahkan dan mencontohkannya. Karena kisahnya waktu itu dalam hadis Jabir, ketika Nabi SAW melihat seorang wanita, ya, dan dia datangi kemudian setelah itu istrinya, padahal dia sedang ada di tempat sedang menyamak kulit. Ya, setelah selesai diingatkan para sahabat, kalau ada salah seorang dari kalian melihat wanita yang mengagumkan, lalu muncul di hatinya sesuatu, hendaklah dia menuju tempat istrinya dan dia datangi dan dia tumpahkan syahwatnya pada istrinya. Karena hal itu akan menolak gejolak syahwatnya. Iya. Naam. Juga dalam hadis ini, kata Imam Nawawi, annahu la ba'sa bi talabi rajul imra'atahu ila al-wiqa' bin nahar wa ghair. Dalam kisah ini, kata Imam Nawawi, tidak mengapa seorang suami mengajak sang istri untuk berhubungan badan di siang hari atau pada selainnya. Iya. Karena kisahnya ketika itu Zainab sedang menyamak kulit di siang hari. Maka Zainab pun melayani Rasulullah SAW. Tentu wanita pada zaman itu wanita-wanita yang memakai hijab dengan rapat, ya. Itu saja bisa memunculkan apa? Gejolak jiwa ini. Gejolak, ya. Apalagi pada zaman sekarang ini. Sekarang, ya. Iya. banyak yang tertutup, tapi sebagian. Iya, tertutup tapi kecil atau besar. Ya, nah ini musibah. Saya yakin bahwa selama dia adalah laki-laki dan masih memiliki syahwat, pasti akan muncul sesuatu. Maka para istri sangat dituntut untuk memahami hal ini. Ya, hendaklah dia bisa menjadi pelipur lara. Karena maksiat itu membuat orang lara. Sakit ya? Iya. Ya, sakitnya bukan keluar darah atau nanah ya. Tapi sakitnya itu adalah ada di hati sana. Yang tahu adalah pelakunya sendiri. Ya. Oleh karena itu, Zainab melayani beliau, Nabi SAW, sekalipun sedang menyamak kulit. Bahkan dalam lafaz yang lain, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, Ida da'a ar-rajulu. Dalam hadis Abi Ali Talq ibn Ali radhiyallahu anhu, Ida da'a ar-rajulu zaujatahu lihajatih. Apabila seorang suami mengajak istrinya lihajatihi, karena hajatnya. Iya. Artinya ketika suami sangat membutuhkan pelayanan istrinya, entah pelayanan fisik langsung atau pelayanan-pelayanan yang lainnya, fal ta'tihi, hendaklah istri itu mendatangi suami. Wa in kanat 'ala tanur, sekalipun dia di atas tempat untuk membuat roti. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi wa haditsun hasanun sahih. Ya. Sekalipun dia sedang mengadoni nama roti di tempat pembikinan roti, ya. Ketika suami memanggil karena ada hajat, tetapi hajat yang satu itu, maka istri barakallahu fiikum hendaklah memenuhi panggilannya. Ya. Jangan sampai kemudian dia menghiraukan. Apalagi dengan alasan saya ini kotor. Tangan saya banyak tepungnya. Ya. Baju saya juga ini apa? Kelepotan dengan tepung. Sabar kenapa sih? Ya. Kalau sudah tidak bisa ditunda, jangan sampai istri beralasan yang alasan itu bukan alasan yang syar'i. Ya. Hendaklah dia jadi istri yang baik. Karena Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha." Dalam hadis Abu Hurairah, kalau seandainya aku boleh menyuruh orang sujud kepada orang, niscaya akan aku suruh para istri sujud kepada suaminya. Rawahu Tirmidzi. Ya. Betapa agungnya kedudukan suami di hadapan istri. Oleh karena itu, istri yang salihah, dia akan berusaha memberi pelayanan yang terbaik di saat suami hadir di dalam rumahnya. Dia berusaha berdandan, berpenampilan yang menarik. Karena Nabi bersabda, Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah itu indah dan mencintai apa? Keindahan. Ya. Inilah di antara poin yang kedua. Bahwa ternyata di balik itu semuanya akan banyak mendatangkan kedamaian rumah tangga, ya, akan mendatangkan barokah bagi keluarga. Ya, suami akan lebih merasa tenang di saat pulang ke rumahnya. Kenapa? Karena di rumah ada sesuatu yang lebih baik, ada sesuatu yang bisa menghibur dirinya. Dialah istrinya. Poin yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam hal ini, hak-hak seorang istri di hadapan suami, bahwa melakukan hal yang seperti itu, pelayanan seperti itu, ya, adalah salah satu bagian dari kebaikan. Kebaikan yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kebaikan yang akan mendapatkan balasan pahala. Ya. Sebagaimana hadis Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an, bahwasanya sebagian orang-orang fakir datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan keadaan orang-orang yang berharta yang telah membawa pahala saum, salat, sedekah dengan harta-harta mereka. Maka Nabi mengingatkan kepada mereka, awalaisa qad ja'alallahu lakum matasaddaqun, bukankah Allah telah jadikan suatu perkara yang kalian bisa bersedekah? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah, setiap tasbih subhanallah itu sedekah, dan setiap takbiratin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilin sadaqah, mengucapkan alhamdulillah la ilaha illallah itu semuanya ada sedekah. Wa amru bil ma'ruf sadaqah wa nahi 'anil munkar sadaqah wa fi bid'i ahadikum sadaqah, dan pada daging kemaluan kalian itu ada sedekah. Para sahabat heran, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami mendatangi syahwat, bersenang-senang dengan istri itu adalah ada pahalanya? Qala, Nabi mengingatkan, ara'aitum la wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya hal itu diletakkan pada tempat yang haram, bukankah padanya ada dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun, demikian pula apabila hal itu dilakukan pada tempat yang halal, suami istri yang sah, maka itu juga akan mendapatkan ajrun, pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau itu pahala, maka hendaklah seorang berusaha memahami bahwa itu adalah kebaikan yang akan membawa kebahagiaan di dunia wal akhirah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan pada penyiar. Tafadhal. Saudaraku muslim dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kini tiba saatnya kita mengikuti sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya punya suami tapi suamiku hanya mementingkan pekerjaan dan tidak pernah melakukan sholat. Apakah saya harus tetap mematuhi suami saya? Pertanyaan ini dari 087-737-750 sekian. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. Terkait dengan seorang suami yang tidak sholat, dan terkait pula ketaatan istri kepada suami yang tidak musholat, maka apakah laki-laki itu tidak sholatnya itu terus menerus, ya, atau sewaktu-waktu dia sholat, ataukah yang dimaksud tidak sholat maksudnya tidak sholat berjamaah, ya? Maka kalau dimaksud dia tidak sholat berjamaah, maka sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki di masjid, kecuali kalau ada udzur. Dan jika dia maksudnya tidak sholat selama-lamanya, dan jika meyakini sholat itu tidak wajib, maka dia kafir, kufur. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, mengingatkan tentang sholat, fa in tabu wa aqamu sholah wa atus zakah fa ikhwanukum fiddin, jika mereka bertobat menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, maka sesungguhnya mereka itu adalah saudara kalian dalam agama. Dan kalau dia itu mengakui kewajiban sholat, tetapi dia itu ditimpa dengan kemalasan, sehingga dia tidak bisa menjalankan sholat. Mungkin karena pekerjaan capek, sehingga dia malas. Kalau dia masih mengakui kewajiban sholat, tetapi dikalahkan oleh rasa malas, maka sebagian ulama berpendapat dia itu tetap dikatakan kufur, dan sebagian ulama berpendapat tidaklah kufur kalau dia itu karena malas tadi. Dan kata Syekh Utsaimin, ini pendapat yang sahih. Naam. Apabila dia meninggalkan secara mutlak, berarti dia sudah bukan muslim. Sebab Nabi bersabda, baina rajul wal musyrik takus sholat. Antara seorang muslim dan orang musyrik adalah perkara meninggalkan sholat. Ya, oleh karena itu, dilihat oleh istri tadi, tidak sholatnya itu seperti apa. Ya, sholatnya itu seperti apa. Kemudian, ya. Kemudian, kalau ternyata dia tidak sholat karena sibuk dengan pekerjaan, karena malas, berarti dia masih fasik saja. Maka, kalau dia tetap berusaha bermuasyarah, berhubungan dengan dia, dan tidak mempengaruhi agamanya, bahkan ada harapan ketika dinasehati, ada keharapan baik, maka dia terus berusaha bermuasyarah dengannya dengan cara yang baik. Namun kalau sebaliknya, kalau justru dia membawa kepada kerusakan agama kita, maka di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin menasihati, fala yu'asyir. Dia harus takut untuk berteman dengan teman yang jelek. Karena Nabi bersabda, teman yang jelek itu kana fi khilkir. Seperti tukang, apa itu? Pandai besi. Pandai besi, ya. Bagaimana? Ima ayah riqasiyabak, bisa jadi membakar pakaianmu. Wa ima antuna lumin hurihan khabitha, atau kamu dapatkan bau yang tidak sedap. Hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim. Jadi intinya itu, tidak sholatnya dilihat dulu. Kemudian mentaati suami pun hanya pada batas-batas yang ma'ruf. Naam, perkara yang memang ma'ruf, dibenarkan oleh syariat untuk kita mentaatinya. La ta'ata fil makhluk bima'siyatil khaliq. Tidak ada kalimat taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mampu kami sampaikan dari pertanyaan tadi. Baik. Baik, untuk pertanyaan yang kedua. Ya. Ustaz, ya. Apakah boleh istri meminta cerai dikarenakan suami sudah tidak bisa menjadi seorang pemimpin keluarga? Pertanyaan ini dari 081-9150-sekian-sekian-sekian. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Minta cerai, atau dalam bahasan fikih namanya khulu. Khulu, artinya seorang istri ingin meminta berpisah dengan sang suami. Ya, khulu seperti orang yang melepas pakaiannya. Maka ini barakallahu fikum, para ulama telah membahas tentang syarat-syaratnya dan ditentukan secara syar'i tentang pembahasan ini. Yang namanya khulu itu boleh dilakukan ketika ada beberapa hal. Di antara hal tersebut adalah ketika sang istri tidak sanggup untuk bisa mentaati Allah dan Rasul, menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik, sehingga dia takut menjadi wanita yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi wanita yang kufur atas kenikmatan suaminya. Ya, jadi ada sebab-sebab yang dibenarkan, bukan asal minta cerai. Ya, karena zaman sekarang banyak orang bermudah-mudah tayyib, karena mungkin sang wanita itu melihat ada laki-laki yang lebih tampan, lebih gagah, lebih berduit, sementara suami yang ada tidak tampan, tidak kaya, ya, tidak ada duitnya, akhirnya apa? Dengan mudah saya mau huluk saja. Ya, barakallahu fikum. Berhati-hati. Kenapa? Sungguh Nabi telah mengancam, ayyuma imra'atin sa'ala zawjaha talaqan. Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya tolak, cerai, bi ghairi ma ba's, pada perkara yang tidak dibenarkan alasannya, fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah, haram baginya bau jannah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Ya. Jadi hendaklah seorang istri berhati-hati dalam hal meminta tolak atau khulu tadi. Kenapa? Harus jelas alasannya. Ya. Dan di antara alasan tadi disebutkan dalam kisah Ibnu Abbas, ketika datang istrinya Sabit. Sabit ibn Qais ibn Shammas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ma anqamu ala Sabit fi dinin wala khuluqin. Ya Rasulullah, aku tidak mencela atas agamanya Sabit dan tidak pula aku benci dengan akhlaknya Sabit. Illa anni akhaful kufra. Hanya saja aku takut berbuat kekufuran. Faqala Rasulullah sallam, faturaddina alaihi hadiqatah. Qala na'am. Faruddat alaihi wa amarahu bifiraqiha. Al-hadis. Ini hadis Bukhari. Yani ketika wanita ini mengajukan untuk bisa berpisah dengan suaminya karena takut menjadi wanita yang kufur. Ya. Kufur nikmah atas kebaikan-kebaikan yang ada pada suaminya. Dia tidak mampu menjadi seorang yang bisa mentaati kepada Allah dan Rasulnya dan mentaati suaminya dengan asbab tadi. Adapun meminta khulu dengan alasan apa tadi? Suami tidak bisa menjadi pemimpin keluarga lagi, bisa? Aduh, tidak bisa menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu berat ya. Berat ini saatnya. Nah, jadi rakyat jangan mudah komentar dulu. Ya, dipelajari dulu. Baru menyimpulkan. Tidak mampunya kenapa? Apakah sudah ada usaha perbaikan? Apa kita sudah berani menyimpulkan tidak mampu? Mau belum dicoba? Ya, diperbaiki dulu. Minta nasihat. Agar pemimpin kita menjadi pemimpin yang baik. Apakah kita sudah berdoa? Berikhtiar. Apakah kita sudah berusaha merubah pemimpin yang tidak baik menjadi pemimpin yang baik? Nah, ini juga perlu tahapan-tahapan. Jangan sampai kita bermudah-mudah dalam hal meminta cerai tadi. Allahu a'lam bishawab.